Tetapi biasanya dikira itu makna harapan bukan karena launya, tetapi kalimat berikutnya, lau samahta uktub li, kalau kau suka, kalau kau sudi, tuliskanlah untukku. Sesungguhnya itu bukan harapan, makna lau itu harapan, tetapi kalimat kalau engkau sudi itu mengandung makna harapan. Seperti kalimat sudilah kiranya kau bantu aku dan seterusnya. Sebelah bahasa Arab dengan kalimat lau samahta. Lau samahta taktub li, lau samahta uktub li. Nah, lau tasmah li an aqula lak kada wa kada. Itu kalau bahasa Inggris please. Uktub li, please. Itu bahasa Arab dengan lau samahta. Uktub li, lau samahta. Nah, sehingga kalau sendirian lau, enggak ada makna harapan apa-apa sama sekali. Dia hanya bermakna lau, kalau, jika. Waalaikumsalam. Babnya juga tidak termasuk inna wa akhwatuha. Nah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.